Ya Ustaz, apabila kita telah ditetapkan takdir di surga atau di neraka, lalu untuk apa kita beramal? Dan apakah benar nasib seorang itu di akhirat nanti tergantung keadaan ia akan meninggal nanti? Ya akhi, ketika Rasulullah mengabarkan hal itu kepada para sahabat, pertanyaan serupa pun dipertanyakan oleh para sahabat. Di mana para sahabat bertanya, "Fafimal amal ya Rasulullah? Buat apa kita beramal kalau begitu ya Rasulullah, kalau kita sudah ditentukan surga dan nerakanya?" Tapi apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "I'malu, tugas kalian beramal, bukan memikirkan tentang takdir. Karena memikirkan takdir itu tak ada manfaatnya. Allah tak pernah memberitahukan kepada kita, kita ini bakalan surga apa neraka. Dari mana Anda tahu bahwasanya kita akan dimasukkan ke neraka oleh Allah? Dari mana Anda tahu? Ya, apakah Anda mendapatkan wangsit? Ataukah Anda diberitahu oleh malaikat? La wallahi, akhi, kewajiban kita husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikuti persangkaan hamba-Ku kepada-Ku, kata Allah. Kalau kita menyangka baik kepada Allah, Allah akan menyangka baik kepada diri kita dan mengikuti persangkaan kita. Ya, adapun kita kemudian memikirkan takdir-takdir bahwasanya kita sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Lalu kemudian setelah itu menjadikan kita malas beramal, percumalah saya beramal. Subhanallah, ini orang-orang yang tidak faham. Ini orang-orang yang bodoh. Ini orang-orang yang memikirkan sesuatu yang tidak pasti. Kewajiban dia, kata Rasulullah, I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Artinya tanda orang yang diciptakan menuju surga dimudahkan untuk dia amalan-amalan penduduk surga. Coba kita tanya kepada diri kita, selama ini kita dimudahkan yang mana? Kalau kita selama ini dimudahkan menuju amalan penduduk api neraka, sekarang tanya kepada diri kita, ridhokah kita? Bila kita tidak ridho, maka beramallah dengan amalan ahli surga. Dan ingat, Allah tak pernah menyia-nyiakan amalan soleh hambanya. Allah berfirman, Inna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala ke orang-orang yang beriman itu. Apakah Anda kira kalau Anda bersungguh-sungguh ya untuk menuju Allah dan menuju surga dan kita berusaha sungguh-sungguh kepada Allah, lalu tiba-tiba Allah sesatkan kita begitu saja? Tidak mungkin ya akhi, Allah tidak zalim. Allah tak mungkin zalim. Ya. Yang zalim itu manusia. Maka ketika Allah melihat seorang hamba itu bersungguh-sungguh terus ya, dia melawan hawa nafsunya, dia berjihad melawan hawa nafsunya, berjuang untuk mendapatkan surga. Maka jika memang hamba itu jujur dari hatinya bahwa memang dia ingin mendapat surga, Allah pun akan jujur kepada kita. Makanya ketika seorang sahabat yang mulia, ya waktu itu dia masuk Islam, lalu kemudian ia pun diberikan ya harta dunia oleh Rasulullah. Lalu orang ini membawa harta tersebut kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk ini, ya Rasulullah. Aku masuk Islam agar panah menancap di tenggorokanku. Lalu aku pun mati syahid dan aku pun masuk ke dalam surga." Ya, kemudian Rasulullah bersabda kepada dia, "In tasduqillah yasdukka." Kalau kamu memang jujur kepada Allah dan kamu ucapan kamu itu memang jujur, dan Allah Maha tahu akan kejujuran kamu, Allah pun akan jujur kepada kamu. Tapi rupanya sahabat ini memang jujur. Maka ia pun kemudian ya berperang di jalan Allah. Ya, setelah selesai peperangan, Rasul bertanya, "Mana si fulan?" Ya, dibawanya jenazahnya, ternyata panah itu telah menancap di kerongkongannya. Apa kata Rasulullah? "Shadaqallaha fa shadaqahu." Ia telah jujur kepada Allah, maka Allah pun telah jujur kepada dia. Subhanallah ya akhi. Kalau kita jujur ingin mendapatkan surga, kejujuran itu pasti akan direalisasikan dengan amalan saleh, dengan kesungguhan. Adapun sebatas kita memikirkan, ah percumalah sudah ditakdirkan, ya kalau ditakdirkan neraka atau surga, subhanallah. Sesuatu yang tidak pasti, kita tidak tahu. Lalu kita pikirkan, kita tidak diperintahkan untuk hal-hal, untuk sesuatu yang kita tidak ketahui tersebut. Yang terpenting adalah kita bersungguh-sungguh. Yang terpenting kita jujur kepada Allah. Bahwa kita memang menginginkan surga Allah yang direalisasikan dengan amalan dan kesungguhan dalam kehidupan kita. Dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang benar-benar jujur dari hatinya, ya akhi. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus, ya akhi, berjuang dan berjuang jujur kepada Allah untuk menginginkan surga-Nya dan bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Wallahu a'lam. Nah.